Rimpal kita bagai ninta dua natura, tang-tang jumpa ertutur barenda. Singenan kita bagai dua na nande biri, emedalana kita reteman ku sayangi. Janji kita dua natura, sanga kita ngerana itu re. Kena bangku aku bandu ninta dua na, tempala nai banci siram nande biri. Siram gak pagi gelap sirang mate ninta agi, lasi ukuri dalan medali si mandalan. Tapi gundah arik talawagi, orang tua dulu abu senang. Endalana kita siram, endalana aku tadi. Janji kita dua natura, sanga kita ngerana itu re. Kena bangku aku bandu ninta dua, tempala nai banci siram utura. Siram gak pagi gelak sirang mate ninta agi, lasi ukuri dalan medali si mandalana. Tapi gundar arik talagi, orang tua dulu abu senang. Anakku kalah mesra di diri, endalana kita siram, endalana aku tadi.